saudara-saudara, selamat datang di komunitasku. Pak Yoto, Rahwono, Sita Tabang Lembara, ayo berangkat cepat, katanya masaku berkumpul sudah siap mendukung, ingin segera dengar isi walamanku. Bagai tak